Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qawluhu hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hingga, ini tidak beriman seseorang, hingga hawa nafsunya ngikut apa yang aku bawa. Al-hawa bil-qasri, dengan alif bengkok. Aima yahwahu wa tuhibbuhu nafsuh, yani apa yang disukai oleh jiwanya, yang disenangi oleh dirinya. Wa tamilu ilaih, dan cenderung kepadanya. Fa'inkana alladhi yuhibbuhu wa tamilu ilaihi nafsuhu wa ya'mal bihi tabi'an lima ja'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yakhruj anhu ila ma yukhalifu. Fahadihi sifatu ahlil imanil mutlaq. Jika yang dia sukai, yang dia cenderung kepadanya, yang dia kerjakan, semuanya ngikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yakhruj anhu, tidak keluar daripadanya dan tidak keluar kepada apa yang menyelisihinya, maka itu adalah sifat ahlul iman yang mutlak, orang yang memiliki iman yang sempurna. Wa in kana bi khilafi dzalik, kalau tidak seperti itu, au fi ba'di ahwalihi au aktsariha, atau dalam sebagian keadaannya, atau dalam kebanyakan keadaannya, intafa anhu minal imani kamaluhul wajib, maka hilanglah dari dirinya kesempurnaan iman yang seharusnya. Sudah dibahas kemarin apa bedanya. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana sebutkan dari Abi Hurairah, ini hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW tentunya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Yani annahu bil ma'asiyah yantafi anhu kamalul imanil wajib. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, bila seorang berzina, ketika berzina dia tidak mukmin. Demikian pula seorang pencuri, ketika mencuri dia tidak mukmin. Yakni maknanya ketika dia dengan kemaksiatannya, maka hilanglah kesempurnaan iman yang seharusnya. Yanzil anhu fi darajatil Islam, berarti dia turun derajatnya ke derajat Islam. Wa yanqusu imanu, maka berkuranglah imannya. Fala yutlaq alaihil iman illa biqaidin, maka tidak lagi disebut sebagai orang mukmin kecuali dengan qaid. Tidak lagi disebut sebagai orang beriman kecuali dengan embel-embel di belakangnya, yaitu maksiat atau fusuk. Mu'minun asin atau mu'minun fasik. Fayuqal mu'minun asin au yuqal mu'minun biimanihi fasikun bima'asiyatih. Fayakunu ma'ahu mutlaqul iman, maka tersisa padanya mutlaqul iman. Fa'alam anna lughal arabiyyah yufarriq baina mutlaqul iman wa imanul mutlaq. Imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Cuma di balik tempatnya saja berbeda jauh maknanya. Mutlaqul iman adalah iman yang utuh, sempurna. Tapi mutlaqul iman, sekedar iman. Sekedar iman masih punya. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Qala di paragraf pertama, fa in kana alladhi yuhibbuhu wa tamilu ilayhi nafsuhu wa ya'mal bihi tabi'an lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj anhu ila ma yukhalifuhu fa hadhihi sifatu ahli al-imanil mutlaq. Yang mana? Al-iman al-mutlaq. Golongan ahli al-iman yang mutlaq. Yang keinginannya, kepenginannya, kecenderungannya, hawanya tidak pernah keluar dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keinginan pada maksiat. Enggak ada keinginan pada yang jelek, enggak ada keinginan pada dosa, enggak ada keinginan pada apapun yang menyelisihi sunnah. Bahada ahlul imanil mutlaq, golongan yang punya iman sempurna. Baik, kamu kasih ahlu imanul mutlaq. Sekarang yang belakang tadi. Bahwa orang yang bermaksiat, orang yang masih pengen berbuat dosa, masih berbuat berbagai macam yang menyelisihi sunnah, fi ba'di ahwalihi au fi aktsariha, di sebagian keadaannya atau bahkan sebagian besar keadaannya, maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin kecuali dengan muqayyad. Enggak bisa dikatakan mukmin kecuali dengan kalimat tambahan di belakangnya, yaitu kalimat mukminun asin atau mukminun fasik atau mukminun biimanihi wa asin bima'siyatih atau mukminun biimanihi wa fasiqun bima'siyatih. Fa haula'i yakunu ma'hum mutlaqul iman. Yang kedua, dan mereka masih punya sekedar iman. Masih punya mutlaqul iman, sekedar iman. Alladzi la yashihu islamuhu illa bihi. Yang tidak sah imannya kecuali dengan hal tersebut. Dia masih punya tauhidnya, masih punya syahadat, masih punya salat, masih punya. Kama qala ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang mu'minah. Baik, bolehkah kita membayar tebusannya dengan budak yang bermaksiat? Yajuz amla yajuz. Syaratnya dalam Quran, faqqu raqabatin mu'minah, merdekakan budak yang mu'min. Apakah boleh memerdekakan budak yang dalam keadaan dia masih fasik, masih berbuat dosa, masih meninggalkan sekian kewajiban-kewajiban? Boleh. Mengapa? Ada mutlaqul iman. Barakallahu fikum. Pedalil ketika seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, aku punya budak yang dia berbuat begini-begini-begini sampai aku tempeleng dia. Pelanggaran-pelanggaran. Tapi aku menyesal. Aku ingin memerdekakannya. Panggil oleh Nabi, mana budakmu? Ditanya, aina Allah? Qala fis sama. Wa man ana? Anta rasul man fis sama. Engkau utusan yang di langit sana. I'tiqha innaha mu'minah. Merdekakanlah. Ini orang mukminah. Hanya dengan itu saja sudah cukup dikatakan mukminah. Fahadihi mutlaqul iman. Sekedar iman dia punya. Barakallahu fikum. Wal adillah ala ma alaihi salaful ummah wa a'immatuha. Annal iman qawlun wa amalun wa niyatun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dalil-dalil yang para salaf berjalan di atasnya dan juga para imam-imam ahlu sunnah, bahwa iman itu terdiri dari ucapan dan amalan dan niat. Qaulun wa amalun wa niyah. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa niyatun bil janan. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi akthar min antuhsar. Dalil-dalil tadi atas perkara iman yang menunjukkan iman qaulun wa amalun wa niyah, yajid bittawa yunqus bin ma'asiyah, dari kitab wa sunnah akthar min antuhsar. Terlalu banyak untuk bisa dikumpulkan. Terlalu banyak untuk bisa dikumpulkan di sini. Nah, adapun beberapa ulama berupaya untuk mengumpulkannya dalam kitab-kitab mereka, seperti Ibnu Mandah menulis kitab Al Iman 3 jilid. Beliau rincikan semuanya, dalil-dalilnya tentang masalah iman dan apa saja konsekuensi dari iman. Famin dalika qauluhu ta'ala. Maka dalilnya sangat banyak. Itu pun 3 jilid Ibnu Mandah rahimahullah, itu pun belum yastawi'ib atau belum mengumpulkan seluruhnya. Masih ada yang tersisa sebagaimana manusia biasa. Ada saja yang terluput darinya. Rahimahullahu ta'ala. Wa min dalika qawluhu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata makna iman kalian adalah salat kalian ke Baitul Maqdis, yang menunjukkan bahwa iman qaulun wa amal. Qaulun yadullu ala al-iman wa amal juga yadullu ala al-iman, maka boleh disebut iman. Ketika orang-orang munafik membuat syubhat kepada mereka-mereka kaum mukminin, kaum muslimin yang sudah sholat sekian lama menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba turun ayat untuk menghadap ke Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Maka para munafik berkata, ini memang yang benar yang mana? Ke Ka'bah, Masjidil Haram, atau ke Baitul Maqdis? Kalau yang benar itu adalah Ka'bah, berarti selama ini kita salah. Kita menghadap Baitul Maqdis. Kalau ke Baitul Maqdis yang benar, kenapa kita tinggalkan yang benar kepada yang salah? Lihat subhat jahatnya munafikin. Yang benar yang mana? Kalau gitu kiblat itu ke Masjidil Haram atau ke Baitul Maqdis? Kalau ke Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah. Kita salat menghadap Baitul Maqdis. Kalau ternyata yang benar Masjidil Haram, apa kata Allah? Allah turunkan wahyunya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian tersebut. Yang mana? Ya sholat kalian ke Baitul Maqdis enggak disia-siakan. Karena itu ketaatan kalian kepada Allah, dan itu iman. Itu iman. Berarti hadza dalil ala annal iman amalun. Ay salatukum ila Baitul Maqdis qabla tahwilil qiblah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais. Demikian pula jawaban Nabi kepada utusan Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku suruh kalian, aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah sendirinya. Atadrun mal iman? Atadrun mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian apa? Wa tuqimus salah ila akhirah. Tahu kalian apa itu iman? Iman itu kalian berikrar, bersyahadat la ilaha illallah. Qaulun atau i'tiqadun atau amalun? Hah? Naam. Qaulun. Wa tuqimus salah? Qaulun atau fi'lun? Fi'lun. Ila akhirih. Berarti dalam hadis ini, tahukah kalian apa itu iman? Iman itu ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan perbuatan, salat, puasa, zakat, itu iman. Baik, itu baru dalil tentang iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Baru disebutkan dua dalil, satu dalil tentang amalan, satu dalil amalan dan perbuatan. Tapi yang i'tiqad mana? Hah? Belum ada dalilnya. Karena i'tiqad itu asl al-iman. Itu aslul iman. Kalimat iman otomatis ke sana. Aslul iman maknanya lughawi secara bahasa adalah keyakinan. Atu'min bihi? Apakah kau percaya? Ana umin bihi. Aku percaya. Berarti asal kata iman memang keyakinan, kepercayaan. Kemudian baru kemudian mereka protes. Masa amalan juga disebut iman? Masa ucapan juga disebut iman? Baca dalilnya. Rasulullah SAW menyatakan, atadruna mal iman? Tashhadu an la ilaha illallah. Wa tuqimus salah ila akhir. Wa fil ayah, innallah, dikatakan, wa makana Allah yudhi'u imanahum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata maknanya salat kalian ke Baitul Maqdis sebelum datangnya perintah untuk pindah kiblat. Allah enggak akan sia-siakan iman itu. Disebut iman oleh Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang dalil yazid wa yanqus. Wa dalil ala anna al-iman yazid wa yanqus qawluhu ta'ala وَيَزَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Dan bertambahlah orang beriman imannya. Dan bertambahlah orang-orang beriman imannya. Bertambah keimanannya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang yang beriman akan bertambah imannya. خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْقَوْلُ. Ini menyelisih pendapat yang berkata bahwa iman hanya ucapan saja. Ucapan dan amalan, apa amalan tidak termasuk iman. Saya ulangi. Khilafan liman qala innal iman huwal qawlu. Menyelisih pendapat yang berkata bahwa iman adalah ucapan. Yaitu murjiah. Karena mereka murjiah menganggap iman itu hanya ucapan saja. Saya beriman. Asyhadu la ilaha illallah. Titik. Amalan tidak masuk. Akhirnya, amalan sejelek apapun, sekufur apapun, dia akan berkata, imannya sempurna. Karena iman, karena amal gak masuk dalam iman. Gak ngaruh. Mau berbuat apapun imannya tetap sempurna. Sesungguhnya ini adalah murji'atul fuqaha. Ada pun murji'ah yang hakiki malah i'tiqad saja. hanya dengan keyakinan cukup, itu yang ekstrim. Wa man qala innal iman huwa at-tasdiq, demikian pula yang berkata bahwa iman itu hanya pembenaran. Siapa yang membenarkan berarti dia mukmin, titik. Akhwani fillah a'azzakumullah, maka ahlus sunnah wal jamaah, pengikut para salafus saleh yang berjalan bersama para imam-imam ahlus sunnah, maka mereka menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqad, atau qaulun wa amalun wa niyyah. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yazidu wa yanqus. Keyakinan bertambah, bertambah imannya. Keyakinan berkurang, berkurang imannya. Ucapan baik bertambah, bertambah imannya. Ucapan baik berkurang, berkurang imannya. Amalan saleh bertambah, bertambah imannya. Amalan saleh berkurang, berkurang imannya. Artinya iman berkait dengan ketiga-tiganya. Berkait dengan i'tiqad, berkait dengan ucapan, berkait dengan amalan. Daripada pertanyaan, dalil yang disebutkan dua ayat, yazdadul ladina amanu imanan faman ladina amanu fazadatuhum imana wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana liyazdadu imanan ba'da imanihim. Apa lagi? Itu semua dalam Al-Quran, min awalihi ila akhiri, semua adalah dalilnya tentang bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Enggak ada yang berkurang. Ada dalam Al-Quran yang qusu imanuhu? Enggak ada. Baik, apa dalilnya kalau iman bisa berkurang? Ini kan bertambah. Apakah bisa berkurang? Hah? Ya jelas bisa berkurang. Itu sudah ijma'. Baik, hada dalil. Ijma' sudah cukup sebagai dalil. Apakah ada dalil dalam Al-Quran atau dalam sunnah? Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang hilangnya iman, bukan hanya berkurang. Tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma zdadu kufra. Artinya kalau bisa hilang apalagi berkurang. Itu satu jawaban. Jawaban kedua, Allah menyebutkan berkurang, Allah menyebutkan bertambah, otomatis ada yang berkurang. Kalau amalan soleh tadi dikerjakan, kalian bertambah imannya. Mafhumnya, kalau tidak dikerjakan, imanmu tidak bertambah, alias berkurang. Kalau tadinya dikerjakan, kemudian tidak dikerjakan, tadinya imanmu sekian, menjadi berkurang jadi sekian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya iman itu bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 70 sekian cabang. Lah kalau cabangnya dihilang satu, apa enggak berkurang? Berkurang. Kalau hilang dua, akan berkurang. Tapi kalau hilang syahadat, hilang imannya. Karena a'laha, yang paling tingginya adalah naam, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Kalau kamu lihat jalan biar aja mereka sakit. Berarti cabang keimananmu berkurang satu. Walaupun yang paling kecil, yang paling rendah. Tapi tetap itu berarti berkurang. Sehingga dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan bertambah, bertambah, bertambah. Di dalam dalil tersebut ada dalil tentang berkurangnya. Karena Al-Quran dipahami dengan mantuk wal mafhum. Mantuk yang terucap, mafhum yang dipahami. Mantuk yang tersurat, mafhum yang tersirat. Mantuk yang terucap, yang tersurat. Liyadadu. Mafhumnya? Mafhumnya kalau tidak dikerjakan berarti gak bertambah. Artinya kamu kalah banyak, berarti kamu sedikit. Yang bertambah dengan yang tidak bertambah, mana yang lebih banyak? Nah, Demikian pula amalan-amalan yang Allah sebutkan bertambah iman. Bukankah ada orang yang tadinya mengerjakan kemudian tidak mengerjakan? Berarti berkurang cabang-cabang keimanan yang dia kerjakan. Barakallahu fiikum. Wa minal ma'lumi 'aqlan wa syar'an anna niyatal haqqi tasdiq. Sudah diketahui bersama secara akal dan secara syar'i bahwa niat yang benar adalah pembenaran. Demikian pula amal bihi itu juga tasdiq. Wa qawlul haqqi tasdiq. Tiga-tiganya merupakan pembenaran. Taib. Niat dalam hati, wah itu bagus. Saya bertekad untuk mengerjakannya. Berarti kamu membenarkan, itu bagus. Apalagi kamu benar-benar mengucapkannya. Itu adalah hak, itu adalah benar, itu adalah bagus. Berarti kamu membenarkan. Apalagi kamu mengerjakan dengan perbuatanmu. Perbuatanmu itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut kamu benarkan. Itu benar. Buktinya saya kerjakan. Maka ketiga-tiganya merupakan tasdiq. Niyatun lilhaq tasdiqun. Wa qawlun bilhaq tasdiqun. Wa amalun bilhaq tasdiqun. Maka kalau Asy'ariyah berkata bahwasanya iman itu cuma tasdiq, maka kita bisa balikkan pada mereka. Kalau tasdiq, ketiga-tiganya. Di dalam hati juga tasdiq, dalam ucapan juga tasdiq, dalam perbuatan juga tasdiq. Ketiga-tiganya membuktikan kebenaran. Pembenaran. Membuktikan pembenaran. Falaysa ma ahlil bid'i ma yunafi qawla ahli sunnati wal jama'ah. Maka tidak ada pada ahlul bid'ah apa-apa yang bisa membantah ucapan ahli sunnah wal jamaah. Walillahil hamd wal minnah. Milik Allah segala puji dan segala pemberian. Atafi bihadal qadr barakallahu fikum. Nu'idul imtihan walala. Yang sudah mantap gini-gini. Yang lain? Nuaidu lala. Kalian bisa belajar lagi. Seminggu. Kiat-kiat untuk menjaga pandangan dari yang haram adalah menambah keyakinan tentang apa yang Allah janjikan di hari akhir dan apa yang Allah ancamkan di hari akhir. Semakin kamu dekat dengan Allah, semakin ingat janji-janjinya dan semakin ingat ancaman-ancamannya, pasti dia akan takut untuk berbuat kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Apa yang kedua? Yang kedua, jangan berjalan sendiri. Berjalanlah bersama ahli sunnah. Idza kuntum bukan al-musafir wahdahu syaitan, dan musafir berdua syaitanan, wa thalathatu raqbun, dan tiga orang raqbun. Mengapa yang satu dan dua berbahaya? Karena sangat terbuka pintu-pintu syaitan ketika itu. Adapun ketika bertiga, apalagi berempat, apalagi rombongan, rakbun, maka insya Allah lebih aman. Baik. Yang ketiga, bersabarlah di dalam lingkungan yang baik. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalam surat Al-Kahfi. Hmm? Usbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore, orang-orang saleh. Bersabarlah engkau bersama mereka. Kalau engkau sudah di tengah-tengah orang-orang fasik, enggak ada ahlu sunnah, apalagi di pasarnya, apalagi di mall, sudah banyak setan di sana, sudah susah. Sudah mulai susah. Apalagi keluar dari pondok, saya mau kerja. Alamat tuh. Tanda-tanda. Mengapa? Apa tidak boleh kerja? Bukan. Bukan masalah kerjanya. Kita sudah mengkhawatirkan kalau engkau berbaur dengan orang-orang yang bukan ahlu sunnah, biasanya yang namanya orang sehat itu ketularan orang sakit. Gak ada. Atau hampir gak pernah dengar ada orang sakit ketularan sehat. Gak ada. Ya Pak ya? Oh, kamu sudah sehat? Iya, alhamdulillah ketularan sehat. Karena saya bersama orang-orang sehat jadi ketularan sehat. Tak ada. Yang sering terjadi itu adalah ketularan penyakit. Ndosot, saya akan tetap berpegang. Ya. Berupayalah. Mulai. Tadinya setengah betis turun sampai pas di mata kaki. Kamu Yusbal, enggak Ustaz, pas. Kenapa? Malu Ustaz. Kalau terlalu tinggi, diomongin terus. Ya, masih di atas mata kaki. Tadinya gombrang celananya, sempit, jadi jin. Jin di atas mata kaki. Masya Allah. Mulai dirapikan jenggotnya. Kan enggak dicukur, saya cuma dirapikan. Terus ya, sedikit demi sedikit. Demikian pula masalah nazar, masalah pandangan tadi. Enggak ada rasa malu, enggak ada teman ahlu sunnah, enggak ada. Bahkan kamu enggak pengen lihat, kamu nungkul aja sambil ngetokin palu sedang kerja. Ya. Pelanggannya yang datang. Mas. Perempuan. Unduk aja sih mas. Lihatlah pembelinya, masa enggak dilihat. Bagaimana? Apa kuat seorang laki-laki? Barakallahu fikum. Sehingga jangan kamu remehkan. Kalian itu mudah-mudahan Allah jadikan da'i ilallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian sebagai tonggak-tonggak, panji-panji, pembawa bendera tauhid wa sunnah. Allah akan kasih rizki untuk kalian. Allah akan bukakan rizki pada kalian dalam keadaan kalian gak perlu nyari. Tujuan kalian bagaimana menyebarkan tauhid wa sunnah. Bas. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan rekaman, dengan buku, dengan apa saja yang kalian bisa. Allah akan bukakan untuk kalian rezeki. Siapa yang mencari akhirat? Dunia yang mencari kalian. Tetapi kalau kalian mencari dunia, dunia akan lari. Dan terus kamu mengejar-ngejar selama hidupmu sampai mati. Tapi kalau kalian mengejar akhirat, dunia yang terus mengejar. Afwan Ustaz, bagaimana membantah sebagian da'i yang membolehkan ta'lim ikhtilat dengan dalil hadis Jabir di mana Rasulullah SAW berbicara dengan para wanita berdiri di tengah wanita. Dari mana kamu tahu bahwasanya Rasulullah SAW melihat mereka atau mereka melihat Rasulullah SAW? Hanya riwayatnya mendekat agar suaranya terdengar. Baik, tahunya kalau sana gak ada hijab, tahunya kalau Rasulullah SAW melihat mereka, mereka melihat. Kalaupun tidak ada hijab, mereka saat itu berhijab. Tapi bagaimana dengan wanita tadi yang katanya Saf'aul Khaddain, yang pipinya kehitam-hitaman? Di sana barakallahu fikum tidak semuanya orang merdeka. Ada budak-budak hamba sahaya. Dan disebutkan ciri-cirinya hitam dan tidak diwajibkan cadar. Baik. Bagaimana? Apakah bisa dipastikan? Kalau itu berarti tidak wajib cadar, berarti boleh pakai, boleh di hadapan mereka langsung. Barakallahu fikum. Apa-apa yang merupakan perkara yang masih ada kemungkinan-kemungkinan tidak bisa jadi dalil. Dengan kaidah idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan, batal istidlal. Misalnya Rasulullah SAW mendekat pada wanita di mana terdengar suaranya, kemudian Nabi menghadapnya ke sana dan mereka tidak melihat. Bagaimana? Kalian tidak tahu. Atau di balik dinding misalnya. Wahai para wanita. Karena mereka fi ma'jalin, di tempat yang terpisah. Apakah terpisah dengan dinding, dengan rumah, atau dengan sesuatu? Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Tapi kalau itu ada ihtimal, maka kita pakai dalil yang tidak ada ihtimal. Dalil yang tidak ada ihtimal. Ya Rasulullah, bagaimana kalau Abdullah bin Ummi Maktum, bukankah dia buta? Kata Nabi, dia buta tapi kamu tidak buta. Tak boleh ikhtilat. Padahal dengan orang buta. Bukankah dia buta? Enggak lihat kami. Artinya perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki. Dia buta, kamu tidak buta, kata Nabi. Apa maknanya? Malahnya perempuan juga tidak boleh memandang laki-laki. Dan bagaimana mungkin kemudian perkara yang ihtimal tadi bertentangan dengan hadis yang sangat jelas seperti ini. Sangat jelas, idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau bertanya pada mereka, bertanyalah dari balik hijab. Ya akhi, terlalu banyak dalil-dalil yang qat'i. Qat'i yusubut qat'i dilalah. Ayat hadis yang sahih yang enggak diragukan kebenarannya, itu sebutnya wadilalah bighairi ihtimal, tanpa ada ihtimal apapun. Oh, mungkin maksudnya hijab. Ayo, apa mau tafsirkan? Apa fasaluhunna min wara'i hijab. Qul inna a'udzukumullah, sesuatu yang mungkin masih ada ihtimal, jadikan hujjah. Sedangkan yang qat'i, yang jelas, yang tidak ada ihtimal, kamu tinggalkan. Itulah penyebab sesatnya seluruh aliran sesat. Mengambil yang mutasyabihat, ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka mau, akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Terbalik, yang muhkam yang kamu pegang kuat-kuat, yang itu harus ditafsirkan. Kenapa? Gak mungkin bertentangan dengan ini. Nabi melarang kok. Gak mungkin. Berarti mungkin ada ini, mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang cocok dengan ini, ambil. Oh, bisa jadi terpisahnya mereka dengan tembok, atau bisa jadi barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk mencocokkan dengan yang muhkam. Yang muhkam enggak bisa diganggu gugat. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi, enggak bisa diseret kemana mana, sudah sangat jelas. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab.